apa yang ku cari. Walau apa pernah kulihat sebelumnya wajah yang seindah oh parasnya. Mungkin bidadari yang menjelma sebagai manusia mungkin saja.

karena cantik wajahnya. Thank you. kaulah sayang, segalanya bagiku. Engkaulah sayang, pelitanya hidupku. Besarnya gunung tak sebesar cintaku. Kesedihan, kau tempat berjumbu dalam kerinduan. Kau tempat berhibur dalam kesedihan, kau tempat berjumbu dalam kerinduan. Itu berarti dalam cintaku padamu. Semua